ไปก่อน Loro rasani mojo undangan rapimu Among semene iso mojo ne tresnoku Kutu tak lilo pancen keputusanmu Natyan keloro-loro njero batinku Loro rasani mojo undangan rapimu Rangi royen kowe ninggal ke aku Ra uwes-uwes netes elo ning pipiku Mergo pungkase sing nyandeng kowe tutu aku Tali tresno